بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. Tab akan kita baca pengingkaran-pengingkaran para a'immah terkait dengan permasalahan berdoa, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menyebutkan hak-hak yang dimiliki makhluk, hak-hak yang seakan-akan dimiliki oleh makhluk yang itu harus dipenuhi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa, memohon kepada Allah dengan perantara, dengan wasilah, menyebutkan makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah Rahimah Ta'ala, faqala Abu Al-Husayn Al-Qaduri fi syarh kitab Al-Qarqi. Berkata Abu Al-Husayn Al-Qaduri di dalam syarah kitab Al-Qarqi, qala Bishrin Ibn Al-Walid. Berkata Bishrin Ibn Al-Walid, sami'tu Aba Yusuf yakul. Aku mendengar Abu Yusuf berkata, qala Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, la yambaghi li ahadin ayada Allah illa bih. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk dia itu berdoa kepada Allah kecuali dengan bertawassul, menyebutkan asma Allah, menyebutkan sifat Allah. Qal, Abu Hanifah berkata, wa akrahu ayyakula as'aluka bima'adatil iz min arshik. Dan aku tidak suka untuk seseorang itu mengucapkan, aku memohon kepadamu ya Allah dengan maq'adatil iz dari arshmu. Wa akrahu ayyakul, dan aku pun juga tidak suka untuk seseorang mengatakan bihaqqi fulan, bihaqqi anbiya'ik wa rasulik, wa bihaqqil baitil haram. Kata Abu Hanifah, aku tidak suka untuk seseorang itu mengatakan, aku memohon kepadamu ya Allah dengan hak fulan, dengan hak nabi-nabimu, dengan hak rasul-rasulmu, dengan hak baitil haram. Qala Abu Hussein, Abu Hussein berkata, ammal mas'alah bi ghairillah fa munkara fi qawlihim. Adapun terkait dengan permasalahan berdoa memohon kepada Allah dengan menyebutkan, dengan bertawassul perantara selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka ada perkara mungkar, merupakan kemungkaran dalam ucapan-ucapan mereka. Li'annahu la haq li ghairillah 'alaih. Karena sungguh selain Allah tidak memiliki hak atas Allah tabaraka wa ta'ala. Selain Allah tidak memiliki hak yang itu harus dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innamal haq lillah 'ala khalqi. Adapun yang ada adalah hak Allah atas makhluknya. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh makhluknya. Wa amma qaul adapun terkait ucapan bimaka adil izzi min arsyik. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan maka adil iz dari arsymu. Fakarihahu Abu Hanifah wa rakhasa fihi Abu Yusuf. Maka Abu Hanifah, beliau tidak menyukainya, sementara Abu Yusuf memberikan keringanan padanya. Waqal, dan Abu Husain berkata, warawa anin Nabi sallam da'a bidalik, dan waruya, dan teriwayatkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beliau berdoa dengan menyebutkan itu. Itu yang dimaksud di sini apa? Berdoa memohon kepada Allah bimaka adil iz min arsyik. Qal Abu Husain mengatakan, wali anna maka adil iz min arsyi minal arsy innama yuradu bihi al-qudrah allati khalaqa bihal arsya ma'adhamatihi faka'annahu sa'alahu bi'awsafihi. Berdoa dengan itu diperbolehkan karena yang dimaksud dengan maka adil arsh, maka adil is minal arsh, yang dimaksud adalah kudrah. Kudrah, yang dengan kudrah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsh dengan segala keagungan arsh yang ada. Maka seakan-akan di sini memohon kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala Ibnu Baldaji fi Syarh Al-Mukhtar. Berkata Ibnu Baldaji dalam Syarh Al-Mukhtar, wa yakrahu ayyada Allah ta'ala illa bih. Dan tidak disukai berdoa meminta kepada Allah kecuali dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut sifat Allah. Bertawassul dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, menyebutkan asma-asma Allah. Fala yakul as'aluka bi fulan. Maka jangan seseorang itu mengatakan, aku memohon kepadamu ya Allah dengan fulan, dengan hak fulan, au bi malaikatihi, atau dengan hak malaikat-malaikatmu, au bi anbiya'ik wa nahwi dalik. Jangan pula mengatakan aku memohon kepadamu ya Allah dengan hak nabi-nabimu dan yang semisal dengan itu. Li'annahu la haq lil makhluk ala khaliqihi. Karena sungguh makhluk tidak memiliki hak atas khaliknya. Makhluk tidak memiliki hak yang itu harus dipenuhi oleh penciptanya. Aw yakulu fi du'aik. Atau jangan pula untuk seseorang berkata dalam doanya, as'aluka bimak adatil iz min arsyik. Aku mohon kepadamu dengan maq'adil iz min arsyik. Tempat duduk, kekuasaan, tempat duduk, kemuliaan dari arsymu. Wa an Abi Hanifah jawazuhu, dan teriwayatkan bahwasanya Abu Hanifah memperbolehkannya. Taib alafu minkum. Wa an Abi Yusuf jawazuhu, dan teriwayatkan dari Abu Yusuf bahwasanya beliau memperbolehkan. Wa ma yaqulu fihi Abu Hanifah wa ashabuhu aqrahu kada huwa inda Muhammad haram. Adapun ucapan Abu Hanifah dan juga ashabnya pada saat beliau mengatakan akrahu, aku tidak menyukai yang demikian, maka menurut Muhammad itu maknanya ada haram. Wa inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf huwa ilal haram akrab, wajani bitahrim alih aghlab. Dan menurut Abu Hanifah, demikian Abu Yusuf, makna pada ucapan itu lebih dekat kepada keharaman. Dan sisi keharamannya itu yang lebih dominan. Tapi yang berikutnya, berkata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmat ta'ala, wa fi fatawa Abi Muhammad Ibn Abdissalam, dan di dalam fatwa Abi Muhammad Ibn Abdissalam, annahu la yajuzu su'alullah subhanahu bisyai' min makhluqatihi. Tidak diperbolehkan memohon berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menyebutkan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Bertawassul, mengambil wasilah, mengambil perantara dari makhluk-makhluknya. Lal anbiya wala ghairihim. Tidak perantara itu para nabi dan tidak pula selain para nabi. Wa tawaqqafa fi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam li'tiqadihi anna dhalika ja'a fil hadis wa annahu lam ya'rif sihhatal hadis. Adapun terkait memohon kepada Allah dengan hak Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka beliau tawakuf dalam masalah ini karena beliau meyakini yang demikian datang dalam sebuah hadis dalam keadaan beliau sendiri tidak tahu tentang sah tidaknya hadis itu, sahih tidaknya hadis itu. Tapi ini pengingkaran-pengingkaran para a'immah terkait dengan mereka-mereka yang berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berwasilah, mengambil wasilah, mengambil perantara makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu para nabi, apa itu para malaikat, apa itu orang-orang saleh, para wali, dan yang semisalnya. فَإِذَا قَرَرَ الشَّيْطَانِ إِنْدَهُ عَنَ الْإِقْسَامِ عَلَى اللَّهِ بِهِ وَالدُّعَى بِهِ أَبْلَقْ فِي تَعْدِيمِهِ وَإِحْتِرَامِهِ وَأَنْجَأْ فِي قَدَاءِ حَاجَتِهِ نَقَلَهُ دَرَجَةَ الْأُخْرَى. Dan ketika syaitan telah berhasil menanamkan pada diri orang itu bahwasanya memohon kepada Allah dengan menyebutkan fulan penghuni kubur, berdoa memohon kepada Allah dengan menyebutkan fulan yang telah dikubur. Tapi ini ada sikap yang lebih menghormati, memuliakan penghuni kubur. Bahwasanya ini akan lebih menghantarkan untuk bisa meraih apa yang dikebutuhan. Ketika ini sudah tertanam, naqalahu darajatan ukhra. Syaitan pun akan berpindah, mengajak, menyeru orang itu pada derajat yang lain. Ila du'aihi nafsihi min dunillah. Yaitu syaitan akan mengajak agar orang itu berdoa, memohon kepada penghuni kubur itu, tidak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yankiluhu ba'da dalik darajatan ukhra. Kemudian setelah itu, syaitan pun akan berpindah mengajak orang itu kepada derajat yang lainnya. Ila ayat takhida wazanan. Yaitu menjadikan kubur itu sebagai berhala. Ya'kifu alaih wa yuqadu alaihil kindil. Wa yuqidu alaihil kindil. Bagaimana dia akan beriktikaf di sana? Bagaimana dia akan menyalakan lilin-lilin di sana? Wa yu'allik alaihi sutur. Mulai dia menggantungkan tirai-tirai di sana. Wa yabni alaihi masjid. Dan akan dibangun tempat-tempat ibadah di sana. wa ya'buduhu bisujud lahu wa tawaf bihi wa taqbilihi wa istilamihi wal hajj ilaihi wa dhabhi indahu. Dan kemudian orang itu pun akan beribadah kepada kubur itu, sujud kepada kubur itu, tawaf di kubur itu. Dia akan menciumi kubur itu, menciumi kubur itu. Dia pun akan mengucapkan salam sambil mengusap-usap kubur. Dia akan melakukan perjalanan khusus menuju kubur itu. Melakukan penyembelian, pengorbanan bagi kubur itu. Thumma yang kiluhu darajatan ukhra. Kemudian syaitan akan berpindah, mengajak orang itu pada derajat yang lainnya. Ila du'ain nas ila ibadatihi. Yaitu mulai mendakwahkan, mengajak manusia untuk mengibadahi kubur tadi. Wittikhadihi idan, menjadikan kubur itu sebagai id. Wa mangsakan, menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Wa anadzalika anfa'lahum fi dunyahum wa akhiratahum. Mendakwahkan kepada manusia bahwa itulah perkara yang paling bermanfaat bagi mereka di kehidupan dunia dan akhiratnya. Qala syekhuna qaddasallahu ruhah, berkata syekh kami, semoga Allah mensucikan ruh beliau, wa hadil umur al-mubtada'ah indal kubur maratib. Perkara-perkara yang diada-adakan terkait dengan kubur bertingkat-tingkat. Aba'aduha anis syara', yang paling jauh dari syariat ini, ayas alal mayyit hajatahu, yaitu meminta kepada mayyit apa yang menjadi kebutuhannya. Meminta kepada penghuni kubur itu. Apakah penghuni kubur itu orang salih? Apakah penghuni kubur itu seorang wali? Atau bahkan nabi? Atau yang lainnya? Meminta kepada kubur. Apa yang menjadi kebutuhannya? Ini perkara yang paling jauh daripada syariat. Wa yastaghitsu bihi fiha. Bagaimana dia beristighadzah, minta dilepaskan dari kesulitan-kesulitan yang menimpa dirinya. Kama yaf'aluhu kathir minan nas. Sebagaimana ini banyak dilakukan oleh sekian manusia, sekian banyak manusia. Qal, beliau berkata, wa ha'ula min jinsi ubadul asnam. Maka mereka-mereka ini sejenis, sama dengan penyembah-penyembah patung. Walihada qad yatamatsal lahu syaitan fi suratil mayyit ail ghaib kama yatamatsal li'ibadil asnam. Oleh karena itu, terkadang syaitan menampakkan diri pada mereka-mereka ini dalam bentuk orang yang dikebumikan di kubur itu. Atau dalam penampakan-penampakan gaib. Suara-suara yang terdengar. Sebagaimana syaitan menampakkan dirinya bagi penyembah-penyembah patung. Wahada yahsulu lil kuffar minal musyrikin wa ahlil kitab. Dan demikian yang terjadi. Demikian yang menimpa orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan juga ahlil kitab. Yada'u ahaduhum may yu'adzimuhu. Bagaimana salah seorang dari mereka atau banyak di antara mereka yang berdoa memohon kepada orang yang mereka agungkan, orang yang mereka muliakan. Fayatamatsal lahu syaitan ahyanan, maka kemudian syaitan pun terkadang menampakkan dirinya dalam bentuk orang yang diagungkan tadi. Waqad yukhatibuhum bi ba'dil umur al-ghaibah, Dan terkadang syaitan mengajak mereka berbicara terkait dengan sebagian dari perkara-perkara gaib. Wakadzalika as-sujud lil qabr wa tamassuh bihi wa takbirihi. Demikian pula termasuk perkara yang paling jauh dari syariat ini, itu bagaimana seseorang itu bersujud kepada kubur, mengusap-usap kubur, menciumi kubur. Wal martabatu tsaniyah, adapun martabat yang kedua, ayas'alullah azza wa jal bihi, yaitu memohon kepada Allah dengan menyebut penghuni kubur, seolah-olah penghuni kubur itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha yaf'aluhu kathir minal mutaakhirin. Dan yang demikian ini banyak dilakukan oleh orang-orang mutaakhirin. Wa huwa bid'ah bittifaqil muslimin. Dan sungguh ini merupakan satu bentuk kebid'ahan. Sepakat kaum muslimin. Bahasa ini kebid'ahan. Adzalidah. Yang ketiga. Ayas'aluhu nafsahu. Yaitu bagaimana orang kemudian meminta tidak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-rabi'ah. Yang keempat. Ayadunna anna du'a inda qabrihi mustajab. Yaitu memiliki anggapan, memiliki keyakinan bahwa berdoa di samping kubur itu akan menjadikan doa itu mustajab. Au anhu afdal minad du'a fil masjid. Atau menyatakan berdoa di samping kubur itu lebih afdal dibandingkan berdoa di masjid. Fayaqsudu ziyaratahu wassala indahu liajri talabi hawaijihi. Maka orang pun menyengaja ziarah. Melakukan safar perjalanan untuk melakukan ziarah kubur. Sholat di samping kubur. Berdoa di samping kubur. Agar terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Fahada aida minal mungkarat al-mubtada'ah bittifakil muslimin. Maka ini pun juga merupakan kemungkaran-kemungkaran. Perkara yang diada-adakan. Ini menurut kesepakatan kaum muslimin. Demikian kaum muslimin sepakat. Tidak perselisihan. Wahia muharramah. Dan perbuatan-perbuatan yang seperti itu ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wama alimtu fi dalika niza'an baina a'immatuddin. Kata Syekhul Islam, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini di antara imam-imam agama ini. Wa in kana katsir minal mutaakhirin yaf'alu dzalik, walaupun banyak dari kalangan mutaakhirin yang melakukan perbuatan itu. Wa yaqulu ba'dhum, sampai-sampai sebagian dari mereka mengatakan qabru fulan terbaqi mujarrab. Kubur fulan ini mujarrab. Menjadi tempat bergantung yang mujarrab. Wal hikayah al-mankulah anisyafi'i anahu kana yaqsudu du'a inda qabri Abi Hanifah minal kadibud dahir. Dan cerita-cerita yang ternukil yang menyatakan, yang menceritakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu menyengaja untuk berdoa di samping kubur Abu Hanifah, maka sungguh inilah kedustaan yang nyata. Para imam mereka mengingkari hal yang seperti itu. Menyatakan itu perkara yang mungkar, perkara yang diharamkan.